Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan tentang i'lal yakni mengubah huruf hamzah menjadi huruf wawu atau menjadi huruf ya. Kemarin sudah disampaikan pembahasan ini, perubahan hamzah tersebut menjadi wawu atau menjadi ya itu terjadi pada dua keadaan. Yang pertama, al-halatul ula, keadaan yang pertama ini terjadi dengan beberapa syarat, yakni hamzah tersebut terletak sesudah alif pada wazan mafa'ilu atau yang semisalnya. Kemudian syarat yang kedua, hamzah tersebut ya adalah huruf tambahan, artinya bukan huruf asli ya, dari kata tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, lam mufrad ya, jadi lam kalimah, huruf yang diwakili oleh lam kalimah atau huruf yang akhir pada isim mufradnya itu bisa berubah hamzah yang asli atau bisa pula berubah huruf illah yang asli atau asalnya berubah huruf illah baik itu wawu ataupun huruf ya. Ini syarat-syarat ya, tiga syarat ini ya, pada keadaan yang pertama ketika nanti terpenuhi syarat-syarat ini, maka hamzah pada kata tersebut itu akan diubah menjadi wawu atau diubah menjadi huruf ya. Dan ada beberapa keadaan kata pada keadaan yang pertama ini, kemarin sudah disampaikan yang pertama, yakni kalimatun lamuha hamzatun asliyatun. Kata yang lam kalimatnya itu berubah hamzah asli. Sudah dijelaskan sebagai contoh pada kata khati'atun diubah menjadi jamak ya, menjadi khotoya. Dengan penjelasan ataupun rincian kemarin sudah disampaikan. Sekarang yang kedua ya, syarat-syarat pada keadaan yang pertama tadi ya, terjadi pada kata yang sebagai berikut ya, pada jenis yang kedua. Al-ba'u yang ba' kalimatun lamuha ya'un asliyatun. Yakni kata yang lam kalimahnya berupa huruf ya' yang asli ya, lam kalimah ya sesuaikan pada wazannya ya, pada lam kalimat itu berupa huruf ya yang asli. Ya. Wa dzalika mithlu, contohnya pada kata qadiyatun, hadiyatun. Ini qadiyatun perkara atau urusan, kemudian hadiyatun, hadiah. Ini. Nah, pada kata ini, lam kalimah itu berupa huruf ya yang asli. Bagaimana mengetahuinya? Ya, dijelaskan di sini. Kalimatu qabiyyatin, kata qabiyyatun tersebut, masalah sebagai contoh, ala wazni fa'ilatun, mengikuti wazan fa'ilatun. Qabiyyatun, di situ ada huruf ya yang tasbit menunjukkan apa? Itu adalah dua huruf yang sama, dua huruf ya yang awal sukun, kemudian yang kedua berharokat. Di dalam penulisan diuraikan penulisan dari tasdid tersebut secara lebih jelas. Nah, ketika sudah diuraikan, dua ya itu ditulis terpisah untuk menjelaskan wazan dari kata ini ya, maka akan tampak di situ kata qadhiyatun ini mengikuti wazan fa'ilatun. Ya, wazannya adalah fa'ilatun. Ya, qadhiyatun fa'ilatun. Apa? Ai anna lamaha ya'un, yakni bahwasanya lam kalimahnya adalah huruf ya. Ya, sesuaikan dengan wazannya fa'ilatun, pada wazan ada lam kalimah tadi. Ini adalah kemudian di lam kalimah tersebut, wazan tersebut ya, disesuaikan dengan kata qadhiyatun tadi sebagai contoh, maka di situ akan tampak ya, lam kalimah pada qadhiyatun adalah huruf ya. Ini. Jadi untuk mengetahui mana lam kalimah ataupun ain kalimah atau fa kalimah ya, kembalikan pada wazannya. Ya, kembalikan pada wazannya, lihat pada wazannya, sesuaikan dengan letaknya masing-masing. Ya. Dan tadi kalau hurufnya tasydid ya diuraikan, dipisah kedua huruf yang tasydid tersebut. Ya. Ditulis satu persatu supaya lebih jelas. Ya, sehingga tadi dari qabiyyatun sesuaikan dengan fa'ilatun akan tampak mana fa' kalimah, mana ain kalimah, mana lam kalimah, dan mana huruf tambahannya. Ini. Fa'idha jama'naha ala fa'ayila, kemudian dari fa'ilatun tadi, ketika kita jama'kan mengikuti wazan fa'ayilu, jadi fa'ilatun, ini kalau dijama'kan, mengikuti wazan fa'ayilu, ya, fa'innaha tasiru ba'dal i'lali qadaya, maka kata jamak dari qadiyatun tadi akan menjadi qadaya. Ini ba'dal i'lal, sesudah adanya i'lal. Jadi kata qadiyatun tersebut sesudah adanya i'lal, bentuk jamaknya akan menjadi qadaya. Ya. Dan qadaya ini mengikuti wazan fa'ayil tadi. Jamak dari fa'ilatun tadi. Ya. Dari fa'ayilu, ini wazannya. Kemudian qadiyatun dibentuk jamak mengikuti wazan ini, nanti akan menjadi qadaya. Itu terjadi sesudah adanya i'lal, perubahan huruf hamzah menjadi huruf ya dalam hal ini. Bagaimana caranya atau gambarannya dari bentuk jamak ini kok bisa menjadi qadaya? Dijelaskan wahum yadakhayyaluna khutuwatin khutuwati i'laliha. Mereka, yakni para ahli terdahulu, menggambarkan, melukiskan langkah-langkah i'lalnya ala nahwi tali sesuai dengan cara berikut ini. Ini disampaikan oleh ahli sharaf ya, yang terdahulu dengan cara sebagai berikut, beberapa langkah. Awalan yang pertama, qadiyatun, asal kata tadi ya, mufradnya qadiyatun. Kemudian tadi tujma'u ala, dijamakkan mengikuti wazan fa'ayilu ya. Tadi qadiyatun dijamakkan mengikuti wazan fa'ayilu, dia akan menjadi qadayyu. Ya, asalnya apa adanya qadayyu. Ya, sesuaikan tadi fa kalimah, ain kalimah, kemudian lam kalimah, kemudian huruf-huruf tambahan. Fa'ayilu, fa kalimah, ain kalimah, kemudian lam kalimah, ya, masing-masing sesuaikan dengan mufradnya tadi ya. Kemudian pada fa'ayilu ada alif tambahan sesudah huruf kedua, dan ada ya tambahan sesudah alif. Jadi ya yang sesudah alif itu tambahan pada bentuk jamak fa'ilu. Dan ini yang ya tambahan itu tadi dari mufradnya juga ya yang pertama tadi yang sukun qadiyatun fa'ilatun, ya yang ini pada fa'ilatun dijamakkan tadi itu yang terletak sesudah alif fa'ilu. Jadi sesuaikan wazan dan contoh kata ini. Kemudian dari qadayyu hasil asalnya qadayyu, apa yang terjadi? Langkah yang kedua, tsanian tuqlabul ya'ul ula hamzatan. Ya yang pertama pada qadayyu tadi, ya yang pertama ini diubah diganti menjadi hamzah. Sesuai dengan apa yang dipelajari sebelumnya, ya yang pertama dari qadayyu ini kemudian diubah menjadi hamzah sehingga menjadi qadayyu. Ya, menjadi qadayyu. Ya. Ini menjadi hamzah ya, qadayyu. Ini. Kemudian salisan langkah yang ketiga. Taqallabu kasratul hamzati fathatan. Kasrah pada huruf hamzah pada qadayyu ini kasrahnya diubah menjadi fathah. Menjadi harakat fathah. Kenapa? Karena untuk menyisakan dengan alif sebelumnya sebagaimana kemarin dijelaskan, ya. Ini ada alif, ya. Kemudian sesudahnya kasrah, hamzah kasrah, ini kurang sesuai, tidak cocok. Ya, supaya lebih cocok, lebih mudah diucapkan, maka yang sesudah alif harakatnya disesuaikan dengan alif, yakni harakat fathah. Sehingga kasrah ini diubah menjadi fathah. Sehingga hasilnya menjadi qada'ayu. Ya, hasilnya menjadi qada'ayu. Ini pada langkah yang ketiga. Kemudian dari ini langkah berikutnya, rabi'an yang keempat, tuqlazul ya'u alifan. Alif alaikum. Dari qada'ayu tadi kan di situ huruf aslinya berarti huruf ya. Ya, ya, ya. Dan sebelumnya itu adalah fathah. Nah, karena keadaan demikian ada huruf ya sebelumnya fathah, maka tuqlabul ya'u, ya tersebut diubah, diganti alifan menjadi alif. Ya yang akhir pada qadha ayu ini kemudian ya-nya diganti menjadi alif supaya sesuai dengan fathah sebelumnya pada hamzah tadi ya, qadha a kemudian ganti alif. Sesuai. Jadi fathah itu kesesuaiannya dengan huruf alif. Ya. Kalau dhammah itu sesuai dengan huruf wawu. Kalau harakat kasrah itu sesuai dengan huruf ya. Ini kaidahnya demikian. Sehingga kenapa di sini ya tadi diubah menjadi alif supaya sesuai dengan fathah yang sebelumnya. Oke, sehingga hasilnya menjadi qada'a. Ini. Kemudian dari ini langkah yang berikutnya, langkah yang kelima atau yang terakhir, hamzah tersebut ya karena di situ bertemu tiga huruf alif ya, yaitu alif qada a, alif yang pertama, alif benar-benar alif, kemudian diikuti hamzah. Hamzah itu serupa dengan alif ya, walaupun itu bukan alif yang sebenarnya, tetapi dia serupa atau ada kemiripan dengan alif, kemudian diikuti alif yang terakhir. Ini tiga huruf yang sama atau yang serupa, yang berurutan. Ini dihindari, ya, tidak disukai keadaan yang demikian. Sehingga apa? Mereka mengubah hamzah yang ada di tengah tadi menjadi huruf ya. Ya, menjadi huruf ya. Sehingga dari qada'a hamzahnya diubah menjadi ya, menjadi qada'ya. Dan ini hasil akhirnya. Ya. Untuk jamak dari qadiyatun adalah qada'ya setelah mengalami beberapa langkah atau beberapa perubahan, beberapa i'lal pada huruf h. hamzah ataupun huruf illah, yaitu huruf ya di situ. Ini. Ya, jadi ini langkah-langkahnya dijelaskan secara urut demikian. Tadi dicontohkan qadiyatun dan hadiyatun. Sekarang kalau hadiyatun dari mengikuti langkah-langkah ini, hadiyatun dijamakkan, jadi hasil awalnya menjadi apa? Fa'ayilu hada hadayiyu. Langkah yang pertama atau hasil asalnya dari hadiyatun menjadi hadayiyu. Lalu langkah yang berikutnya, ya yang awal tadi diubah menjadi hamzah sehingga menjadi hadaiyu. Ya, hadaiyu. Langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, hamzahnya tadi di kasrah diubah menjadi fathah sehingga menjadi hadaiyu. Ya. Kemudian langkah yang keempat, ya-nya diubah menjadi alif, menjadi ada kemudian langkah yang kelima terakhir, alif yang hamzah tadi yang antara dua alif diubah menjadi huruf ya, menjadi ada ya. Jadi inilah hamzah diubah menjadi huruf ya, ada ya. Ini. Yang langkah keempat, ya, alasannya? Ya, yang akhir tadi ya. Jadi dari hada ayu, ya akhir ini dia diubah menjadi alif karena sebelumnya fathah. Harokat hamzah sebelum itu fathah. Jadi supaya sesuai dengan fathah ini. Ya, ini hamzahnya di fathah, ya, kemudian diikuti huruf ya. Nah, ini tidak sesuai. Maka supaya sesuai, ya-nya dia diganti dengan alif. Sehingga sesuai dengan fathah yang sebelumnya. Ya, menjadi qada'a, hada'a. Ini pada keadaan kata yang kedua. Kata yang lam kalimahnya berubah huruf ya yang asli. Kemudian berikutnya al-jimu yang jim atau yang c. Kalimatun lamuha ya'un asluha wa'un. Kata yang lam kalimahnya adalah huruf ya. Ya. Lam kalimahnya huruf ya. Asluha wa'un. Ya tersebut aslinya adalah huruf wawu. Ini berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelumnya ini tadi, qadiyatun hadiyatun lam kalimah itu huruf ya yang asli. Jadi itu ya-nya asli pada qadiyatun, pada hadiyatun di situ ya-nya asli. Adapun pada keadaan yang berikutnya, kata di sini lam kalimahnya berupa huruf ya, tetapi ya di sini itu aslinya adalah huruf wawu, asalnya adalah huruf wawu, jadi bukan ya asli, tetapi dia perubahan dari huruf wawu. Jadi ketika menjumpai satu huruf illah dalam satu kata, maka perlu diperhatikan, diteliti, ini huruf illah ini asli ataukah perubahan? Ini nanti akan bisa berpengaruh pada bentuk yang lain. Misalkan ada huruf ya, ya ini asli ataukah ya ini perubahan dari wawu, atau sebaliknya ada huruf wawu, wawu ini asli ataukah perubahan dari ya atau mungkin dari alif. Ini juga harus diteliti ya, ini karena nanti dalam perubahan-perubahan bentuknya itu akan berbeda. Ya, ketika huruf itu asli atau huruf itu perubahan dari huruf ilah yang lain, itu bisa jadi akan berbeda bentuknya. Ini. Di sini kalimatun lamuha ya'un asluha wawun. Wadhalika mitlu Ini contohnya adalah pada kata mafiyatun, ya, mafiyatun binatang tunggangan. Kemudian asyiyatun, ya, asyiyatun sore atau senja. Ya. Dua kata ini, ya, ini lam kalimahnya adalah huruf ya. Kemudian aslinya adalah wawu. Dijelaskan fa kalimatu mawtiyatun, kata mawtiyatun asluha mawtiwatun, asalnya adalah mawtiwatun, ya, asalnya dengan huruf wawu, ya, mengikuti wazan fa'ilatun, sama wazannya dengan yang tadi, ya, fa'ilatun, tetapi lam kalimah itu aslinya adalah wawu, ya, fa'ilatun mawtiwatun, ya, lam kalimah ini aslinya adalah wawu, kemudian wawu tersebut itu diubah menjadi ya supaya sesuai dengan ya sebelumnya menjadi mawtiyatun. Ini pada mufradnya, ya, dilihat bentuk mufradnya dulu. Secara asal demikian, asalnya wawu, kemudian wawunya diubah menjadi huruf ya supaya sesuai dengan ya sebelumnya menjadi mawtiyatun. Ini. Nah, ini tadi perlu diketahui aslinya pada bentuk mufrad seperti ini. Kemudian dari ini faida jama'ta ala fa'ila. Atau fa'idha jama'ta, ya, bisa. Atau jumi'at, ya. Fa'idha jama'ta ala fa'a'ila, jika engkau menjama'kan, ya, membuat bentuk jama' mati'yatun tadi, yang asalnya mati'watun, mengikuti wazan fa'a'ilu. Jadi kalau dijama'kan, nanti dia mengikuti wazan fa'a'ilu. Baik. Ya, perhatikan di sini bentuk jamaknya wazannya berbeda dengan yang tadi, ya. Kalau yang tadi ya-nya asli qadiyatun hadiyatun, jamaknya fa'ayilu dengan ya, fa'ayilu sesudah alif itu dengan ya. Tetapi kalau ya di situ perubahan dari wawu ketika dijamakkan, di sini bentuk jamaknya wazannya adalah fa'ilu dengan hamzah, sudah alif itu dengan hamzah, fa'ilu. Ini alafu minkum, ya, ini mestinya sama karena dari contoh penjelasan nanti akan dengan ya, ya. Ini juga salah cetak, ya. Tetap wazannya sama, ya, jamaknya, untuk meluruskan meralat sebelumnya. Jadi faida jama'ta ala fa'ayilu, ini dengan ya, bukan dengan hamzah. Alafu minggu diluruskan. Ini salah cetak barangkali. Jadi ketika engkau jama'kan dari mawtiyatun ataupun mawtiwatun asalnya, ini mengikuti wazan fa'ayilu, ya, dengan ya. Jadi sama dengan wazan jamak yang sebelumnya tadi. Sama. Wazan jamaknya, bentuk jamaknya sama. Yaitu berwazan fa'ayilu, ya, dengan ya. Fa'innaha tasiru ba'da li'lali maqaya. Maka kata tersebut, mawtiyatun, ketika dijamakkan, sesudah i'lal, sesudah terjadi i'lal, jamaknya akan menjadi mawqaya. Ya, bentuk jamaknya itu akan menjadi mawqaya. Sesudah terjadinya i'lal. Wadhalika wafaqan wafqan lil khutuwati allati takhayyaluha 'ala an-nahwi tali. Dan ini mengikuti langkah-langkah yang telah digambarkan, eh, sesuai dengan cara berikut ini. Langkah yang pertama, awalan, mafiyatun, tujma'u ala matayimu. Nah ini ya, dengan ya ya. Matiyatun dijamakkan mengikuti wazan fa'ayilu tadi, hasilnya akan menjadi matayimu. Nah di sini pada jamak lam kalimah kembali ke huruf aslinya dulu, yaitu huruf waw. Ya, sehingga menjadi matayimu dengan waw. Karena aslinya waw. Ya. Ini. Kemudian dari ini matayimu. Tanian langkah yang kedua. Tuqlabul waw ya'an. Ya. Waw yang akhir tadi dari matayimu, waw yang ada di akhir itu diganti, diubah menjadi huruf ya. Kenapa? Li tatarrufiha ba'da kasratin. Karena waw tersebut itu terletak sesudah kasrah. Waw terletak di akhir kata sudah kasrah. Ya, maka yu sebelum waw apa? Harakatnya kasrah. Ya, waw tersebut berada di akhir kata, kemudian sebelum waw itu kasrah. Sehingga apa? Wawnya ini diubah menjadi huruf ya. Sehingga menjadi matayyu. Ini. Matayyu. Ini. Langkah yang kedua. Kemudian dari ini, ketika wawunya sudah diubah menjadi huruf ya, untuk langkah-langkah berikutnya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Langkah-langkahnya sama. Kita perhatikan langkah yang berikutnya, yang ketiga, tuqlabul ya'ul ula hamzatan. Ya yang pertama dari matayyu ini diubah menjadi hamzah. Ya, sehingga menjadi matayyu. Ya, menjadi matayyu. Rabi'an langkah yang berikutnya, tuqlabu kasratul hamzati fathatan. Kasrah pada huruf hamzah pada matayyu tadi itu diubah menjadi fathah, sehingga menjadi matayyu. Ini alasannya sama dengan yang sebelumnya, ya. Jadi alasan perubahan itu sama untuk semuanya tadi, ya. Tinggal perubahannya menjadi ini matayyu. Khamisan, kemudian langkah yang berikutnya, tuqlabul ya'u alifan alif, ya' yang akhir matayyu, ya'nya itu diubah menjadi alif, menjadi mata'a. Ya. Kemudian sabitan yang keenam, tuqlabul hamzatu ya'an, hamzah yang antara dua alif tadi ini diubah menjadi huruf ya, menjadi mata'ya. Ini ya, menjadi mafaya. Jadi langkah-langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Yang berbeda hanya pada langkah pertama tadi, karena huruf aslinya wawu, maka pada jamak secara asal ya dengan wawu dulu. Ke asalnya dulu, ke aslinya dulu, mafayiwu. Ya, baru kemudian wawu itu diubah menjadi huruf ya dan seterusnya sehingga menjadi mafaya. Ini. Alasan perubahan juga sama dengan yang sebelumnya. Misalkan tadi ya yang akhir diubah menjadi hamzah, ya, ataupun kasrah pada hamzah diubah menjadi harakat fathah, ya, supaya sesuai dengan alif yang sebelumnya. Jadi alasan-alasan perubahan itu sama dengan yang sebelumnya. Langkah-langkahnya juga sama. Hanya yang awalnya tadi saja yang berbeda, karena huruf aslinya berbeda. Ini pada kata mawfiyatun. Contoh yang berikutnya tadi, asyiyatun. Ya. Asyiyatun. Ya. Berarti asalnya apa ini? Asyiwatun. Ya. Asyiwatun. Dijamakkan mengikuti wazan fa'ayilu. Dengan ya, ya. Fa'ayilu menjadi asalnya? Asyiyu. Asyayu, ya, jamaknya secara asal menjadi asyayu dengan waw. Ya, dari asyayu kemudian sabat, wawunya diubah menjadi ya, menjadi asya yiyu, okay. Menjadi asya yiyu. Kemudian ya yang awal diubah menjadi hamzah, menjadi asya iyu, ya, menjadi asya iyu. Kemudian langkah berikutnya apa? Hamzahnya, ya-nya, hamzahnya diubah fathah, ya, menjadi asya ayu. Kemudian ya-nya yang akhir diubah menjadi alif, menjadi asya a. Kemudian langkah terakhir hamzahnya diubah menjadi huruf ya, menjadi asyaya. Ini. Jadi inilah jamak dari asyiyatun menjadi asyaya dengan langkah-langkah seperti pada contoh tersebut. Jadi tinggal mengikuti contoh yang ada, langkah-langkahnya sama, ya, hasilnya juga demikian akan sama sebagaimana contoh tersebut, sama bentuknya, sama wazannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apa dari ini dulu ada yang ditanyakan? Kalau tahunya bentuk asalnya itu dari apa misalnya? Ya, untuk mengetahui huruf asli itu diantaranya bisa dicari dari fi'ilnya, dilihat fi'ilnya, baik itu fi'il mawdhi dan juga terutama pada fi'il mubarak, karena biasanya huruf asli itu akan tampak pada bentuk mubarak. Kalau mawdhi mungkin belum, tapi pada bentuk mubarak itu akan tampak. Kalaupun pada bentuk mubarak juga belum tampak huruf asli, maka bisa pada masdar, bentuk masdar dari kata tersebut. Ya, pada masdar itu akan tampak huruf aslinya. Ini secara umum ya, faedahnya demikian. Dilihat fi'ilnya mawdhi, kemudian mudhari', kemudian masdar. Dan tadi yang lebih menentukan pada mudhari' ataupun pada masdar. Gitu. Seperti qadhi yaqdi tadi, itu dari fi'il qadha yaqdi, di situ tampak huruf aslinya pada fi'il mawdhi, pada fi'il mudhari' adalah huruf ya. Yes. Qadha kemudian yaqdi. Ya, ini tampak pada mudhari'nya. Huruf aslinya adalah huruf ya. Yes. Hadiyatun tadi juga ada yahdi, ya, pada bentuk mudhari' tampak yahdi dengan huruf ya. Ya. Ma'tiyatun ataupun asyiyatun nanti juga bisa dilihat, ya, huruf aslinya. Ma'ta yang tu atau hal ini coba nanti ya. Asyiyatun ya. Asyiyatun dari asya, kemudian ya, syu. Nah, di situ tampak huruf aslinya adalah huruf waw. Asya, ya, syu. Ini. Kalau mati, yatun ada fi'ilnya ya. Nanti mafa, yampu. Ini. Di situ akan tampak huruf aslinya. Nah, untuk mencarinya, untuk mengetahuinya ya dilihat di kamus, buka di kamus, bisa dicari ya, asal kata dari masing-masing kata tersebut. Ini. Dan tentunya kamusnya yang baik, artinya yang ada penjelasan bentuk asalnya atau disebutkan bentuk aslinya, bentuk asalnya, baru kemudian turunannya bentuk-bentuk yang lain dari asal kata tersebut. Ini baik kamus yang Arab Indonesia ataupun terutama yang Arab-Arab itu yang lebih bagus ya, ketika bisa mencari, meneliti dari kamus Arab-Arab, kamus bahasa Arab dengan penjelasan bahasa Arab, itu yang lebih utama karena di sana akan tampak ya. Berikutnya yang dal, jenis kata yang keempat, kalimatul lamuha wawun, kata yang lam kalimahnya berupa huruf wawu ya, lam kalimah itu berupa huruf wawu, aslinya wawu dan keadaannya tetap dengan wawu, wawunya tidak berubah ke huruf yang lain, tetap dengan wawu. Wadzalika mithlu, ini contohnya pada kata hirawatun ya, hirawatun ya, artinya tongkat yang besar atau pendungan ya, ini hirawatun. Di sini lam kalimahnya adalah huruf wawu. Fahadihil kalimatu ala wazni fi'alatun, kata ini mengikuti wazan fi'alatun. Ya, dari wazan bisa kita ketahui lam kalimah itu huruf wawu ya, karena dia wazannya fi'alatun, kemudian sesuaikan dengan hirawatun akan tampak ya, mana pak kalimah, mana ain kalimah, dan mana lam kalimahnya ya, hirawatun fi'alatun akan tampak, sehingga di situ bisa diketahui tadi lam kalimah adalah huruf wawu ini. Ya. Ai anna wawa asliyatun, yakni wawunya itu adalah asli. Ya, mengikuti wazan fi'alatun menjadi hirawatun, ini tetap dengan wawu, menunjukkan di sini wawunya adalah asli. Dan tadi mungkin dirunut, diteliti dalam kamus, dicari ya, mungkin fi'ilnya ataupun masdar atau yang terkait dengan itu, di sana akan tampak ini aslinya memang wawu, bukan perubahan dari huruf ya ataupun yang lain. Fa idza jama'naha ala fa'ilu ya. Kemudian jika kita jamakkan mengikuti wazan fa'ilu, nah ini benar dengan hamzah fa'ilu ya. Kalau yang tadi dengan ya ya, kalau fa'ilu, kalau yang ini dengan hamzah fa'ilu. Jadi mengikuti wazan fa'ilu jamaknya, fa'innaha tasiru ba'da al-i'lali harawa, maka kata tersebut jamak dari fi'alatun jamak dari hirawatun tersebut sesudah adanya i'lal akan menjadi harawa. Ini jamaknya menjadi harawa. Wadzalika wafaqan lil khutuwati taliyati, hal ini, hal tersebut ini mengikuti, menyesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Awalan yang pertama, hirawatun ya, hirawatun tujma'u ala harawu, dijamakkan menjadi harawu ya. Ini disebutkan di sini wadzalika linqilabil alifi hamzatan. Hal ini, kenapa hirawatun jamaknya menjadi harawu, ini karena perubahan alif menjadi hamzah ya, perubahan alif menjadi hamzah taba'an lil qawaid as-sabiqati, mengikuti kaidah yang sebelumnya ya. Alif diubah menjadi hamzah, ada jamak harawu. Bagaimana? Ya, tadi dilihat hirawatun wazannya kan fi'alatun. Jadi wazan itu akan sangat membantu menentukan mana huruf asli, mana fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, mana tambahan. Ya, itu lihat wazannya sesuaikan dengan kata-kata tersebut. Ya. Sekarang dari tadi, hirawatun, wazannya fi'alatun. Jadi, ketahui dulu, perhatikan dulu mana fa kalimah, ain kalimah, kemudian itu ada alif tambahan pada fi'alatun, hirawatun, kemudian lam kalimah, kemudian ada tak taklif. Kemudian dijamakkan menjadi fa'ailu. Ya. Dari fi'alatun, dari wazannya dulu, ketika dijamakkan menjadi fa'ailu, ini asalnya dari fi'alatun, fa'a, kan tadi pada fi'alatun ada alif, sesudah ain kalimah, fi'alatun ada alif. Nah, alif pada fi'alatun, ketika dijamakkan, dia akan terletak sesudah alif pada jamak fa'ailu. Jadi berbeda antara alif, berbeda alifnya antara alif pada fi'alatun dengan alif pada fa'ailu. Yang nampak seolah sama, alif itu urutan ketiga pada bentuk mufrad, fi'alatun urutan ketiga. Ya. Pada jamak fa'ailu juga demikian, alif itu urutan ketiga. Tetapi itu berbeda, yang satu mufrad, yang satu jamak. Maksudnya apa? Begini. Pada pada bentuk jamak mafa'ailu ataupun yang semisal dengan ini atau yang lebih dikenal dengan istilah apa? Sighah muntahal jumu'. Ya, ini bentuk sighah muntahal jumu'. Bagaimana bentuk sighah muntahal jumu' yang mengikuti wazan mafa'ilu atau yang semisalnya fa'ailu, fa'ailu, fa'ailu. Ini yang semisal dengan itu. Ini adalah bentuk-bentuk sighah muntahal jumu'. Jadi apa? Bentuk sighah muntahal jumu' ini ada huruf alif tambahan pada bentuk jamak. Alif tambahan pada bentuk jamaknya. Bukan mufradnya ya, tapi jamaknya. Pada bentuk jamak ini ada alif tambahan yang terletak pada huruf ketiga. Mafa'ilu, fa'ailu, fawa'ilu atau yang semisalnya, yang semisal dengan ini, di situ jamak ini atau sighah muntahal jumu' ini ada huruf alif tambahan yang diletakkan pada huruf ketiga. Jadi itu alifnya tambahan pada bentuk jamak. Ya. Sebagai bukti misalnya dari miftahun, ya, jamaknya menjadi mafatihu. Di sini ada alif tambahan mafatihu. Pada miftah tidak ada alif sesudah fa, sesudah ain kalimah. Ya. Masjidun menjadi masajidu, ada alif muncul pada bentuk jamak masajidu. Pada mufrad masjidun tidak ada alif. Nah, dari situ menunjukkan apa? Alif pada bentuk jamak mafa'ilu atau fa'ailu atau fa'ailu atau yang semisalnya atau yang lebih dikenal dari istilah muntahal jumu', alif tersebut yang ada di urutan ketiga itu adalah huruf tambahan yang mana tidak ada pada bentuk mufrad. Walaupun ataupun kemudian bandingkan dengan bentuk mufrad tadi fi'alatun. Ini bentuk mufrad pada kata ini. Di situ ada alif juga fi'alatun dan ini juga tambahan. Pada bentuk mufrad fi'alatun ada alif, ini alifnya tambahan. Kenapa? Karena itu bukan fa kalimah, bukan ain kalimah dan juga bukan lam kalimah. Berarti pada bentuk mufrad fi'alatun alifnya tambahan. Tapi tambahan itu pada bentuk mufrad. Nah, dari ini ketika dijamakkan menjadi fa'ailu mengikuti bentuk sighah muntahal jumu', nanti juga ada tambahan alif lagi pada bentuk sighah muntahal jumu' itu. Ya, bisa difahami? Jadi pada bentuk mufrad ada alif tambahan, Kemudian pada bentuk jamak ada alif tambahan lagi sesuai dengan bentuk jamaknya. Sehingga apa? Alif pada fi'alatun itu berbeda dengan alif pada fa'ailu. Walaupun secara letak sama di urutan ketiga, ya, sebelumnya fathah, ya, yang nampak seolah sama, tetapi itu sifatnya berbeda, keadaannya berbeda. Baik. Dari fi'alatun tadi, ketika dijamakkan menjadi fa'ailu, maka hasilnya akan menjadi fa'a, kemudian alif. Alif yang asal dari fi'alatun tadi. Alif yang bentuk mufrad. Kemudian baru lam kalimah. Ya. Akan menjadi fa'alu. Di mana di situ bertemu dua alif. Fa'a, fa', ain, alif, alif, lam. Jadi ada dua alif. Fa'a, ya, jadi hurufannya huruf fa', kemudian ain, kemudian alif. Alif di sini, alif yang pertama adalah alif bentuk jamak, sirah muntahal jumu'. Kemudian diikuti alif, alif yang kedua. Alif yang kedua, ini yang berasal dari mufradnya tadi, fi'alatun. Kemudian baru lam kalimah. Jadi fa'ain, alif, alif, lam. Ada dua alif. Alif yang pertama itu alif tambahan pada bentuk sirah muntahal jumu'. Kemudian alif yang kedua, itu yang berasal dari mufradnya fi'alatun tadi. Jadi berbeda ya. Ini. Nah, kemudian pada bentuk jamak fa'alu di mana bertemu dua alif seperti ini. Ini tidak bisa bertemu dua alif dalam satu kata seperti ini. Kemudian apa? Sesuai kaidah yang sebelumnya kemarin, ketika bertemu dua alif semacam ini, maka alif yang kedua ya, ini yang asalnya dari mufrad tadi fi'alatun ini diubah menjadi hamzah sehingga menjadi fa'ailu. Ini sehingga menjadi fa'ailu. Wazannya jamak ini. Jadi hamzah pada fa'ailu itu adalah perubahan dari alif pada mufrad fi'alatun tadi. Adapun alif pada fa'ailu itu adalah alif tambahan pada bentuk sirah muntahal jumu'. Ini dari wazannya dulu. Ya. Ini untuk menjelaskan pada langkah yang pertama tadi disebutkan ya, alif diubah atau perubahan alif menjadi hamzah ini seperti ini. Dari mufrad menjadi jamak. Ya, kemudian bertemu dua alif, maka alif yang kedua yang itu asalnya dari bentuk mufrad tadi itu yang diubah menjadi hamzah menjadi fa'ailu. Itu pada wazannya untuk memudahkan ya, kita kembalikan ke wazan dulu. Kemudian baru diterapkan pada contoh kata ini. Ya, hirawatun dijamakkan menjadi hara'iwu. Jadi alif pada hirawatun itu berubah menjadi hamzah pada jamaknya hara'iwu. Ya, alif pada bentuk mufrad hirawatun itu berubah menjadi hamzah pada jamak hara'iwu. Adapun alif pada hara'iwu itu adalah alif tambahan pada bentuk jamak ini. Pada bentuk jamak sirah muntahal jumu'. Ini langkah yang pertama. Kemudian salian langkah yang kedua, taqlabul wawu ya an wawunya wawu pada hara'iwu ini diganti diubah menjadi huruf ya. Kenapa? Li tadarrufiha ba'da kasratin, karena wawu tersebut terletak di akhir kata sesudah huruf yang berharakat kasrah atau sesudah kasrah. Wawu terletak di akhir kata sesudah kasrah. Maka wawunya diubah menjadi huruf ya. Ya, menjadi apa? Hara'iyu. Ya. Hirawatun hara'iyu. Kemudian wawunya diubah menjadi ya, menjadi hara'iyu. Haraiu. Kemudian langkah yang berikutnya, tuqlazu kasratul hamzati fathatan. Kasrah pada hamzah haraiu ini diubah menjadi fathah. Menjadi haraiu. Ya. Haraiu. Kemudian rabi'an langkah yang berikutnya, tuqlazu ya'u alifan. Alifnya alifum, ya'nya dari haraiu, ya'nya tadi ini diubah menjadi huruf alif. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan fathah pada hamzah tadi. Haro'ayu. Maka ya'nya diubah menjadi alif. Menjadi haro'a. Alasannya sama dengan yang sebelumnya tadi. Penyesuaian dengan harokat sebelumnya. Ataupun sesudahnya. Ini. Kemudian, kalau misalnya langkah yang terakhir, tuqlazul hamzatu wawan. Karena di sini bertemu tiga alif, ya, hamzah dianggap serupa dengan alif, maka apa? Hamzah pada haro'a ini diubah menjadi wawu. Menjadi haro'a. Kenapa hamzah di sini diubah menjadi wawu? Karena aslinya adalah huruf wawu. Sehingga dia diubah menjadi wawu. Menjadi haro'a. Berbeda dengan dua kata yang sebelumnya yang atau dua kata sebelumnya yang satu aslinya adalah ya, yang satu ya tetapi asalnya adalah wawu, di situ hamzah tadi diubah menjadi ya. Qoba ya, mafo ya, di situ diubah menjadi ya. Karena aslinya ya atau aslinya wawu tetapi diubah menjadi ya. Maka pada bentuk jamak itu nanti akan kembali ke huruf ya. Menjadi khoba ya, mafo ya. Tetapi kalau aslinya wawu dan tetap dengan wawu, ya tidak berubah menjadi ya, tetap dengan wawunya, hirawatun tadi. Maka ketika jamak nanti, hamzah pada haro'a tadi, itu akan diubah menjadi wawu ke huruf asli yang tetap dengan wawu tersebut. Sehingga menjadi harawa ini. Ya, bandingkan tiga keadaan ini. Yang aslinya ya, yang aslinya wawu tetapi berubah menjadi ya, dengan yang aslinya adalah wawu dan tetap dengan wawu. Ya, berbeda-beda. Ini, jadi itu berpengaruh. Ya, ini. Ini ya, jadi bentuk jamak dari hirawatun menjadi harawa seperti ini. Jadi keadaan kata-kata dari perubahan hamzah menjadi wawu ataupun menjadi ya dari keadaan yang pertama dengan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah disebutkan kemarin ya. Ini. Kemudian yang berikutnya, al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Sebelumnya. Yeah. Ya. Empat ke lima itu kan yang terakhir alif kemudian berubah jadi ya. Ya. Yeah. Ya. Hamzahnya di dua itu. Terus kok yang alifnya kok jadi alif? Alif yang kau. Kau alif masuk. Yang mana harawa tadi? Kalau yang keempat itu kan tadinya A hamzah bisa harawa. Kemudian kelima itu hamzahnya berubah jadi wawu karena kembali untuk asalnya besar. Nah terus kok yang alif yang di akhir sendiri itu dari alifnya tegak kok jadi bebok? Ini terkait dengan faedah penulisan. Oh. Ya. Jadi pada harawa itu huruf akhirnya adalah alif. Jadi ketika hamzah diubah menjadi wawu, ya alif yang akhir itu tetap alif. Harawa. Jadi itu tetap alif. Tidak ada perubahan alif yang akhir menjadi huruf ya, itu tidak ada pada kata harawa. Nah kemudian apa? Hanya saja di sini alif yang ada di akhir kata, ya, huruf alif, alif ya, huruf alif yang ditulis atau yang berada di akhir kata, dan kata itu tersusun dari 5 huruf atau lebih, itu ditulis dalam bentuk huruf ya. Jadi asalnya tetap alif, harawa, alif ini akhir, tetapi karena ini ada 5 huruf, nah, sesuai dengan faedah imla, faedah penulisan huruf, alif ketika di akhir kata, di mana kata itu tersusun dari 5 huruf, maka alif ini ditulis dengan bentuk ya. Ini faedah penulisan, bukan perubahan huruf, berbeda, bukan iklal, tapi ini sekedar faedah penulisan, cara menulis, bukan mengubah huruf. Berbeda antara mengubah huruf dengan cara menulis, itu berbeda. Kalau mengubah huruf, alif menjadi ya, alif menjadi wawu, hamzah menjadi wawu atau menjadi ya, dan seterusnya, itu mengubah huruf. Nama hurufnya berubah, huruf hamzah menjadi huruf wawu, menjadi huruf ya. Huruf alif berubah menjadi huruf wawu, menjadi huruf ya, dan seterusnya. Itu perubahan huruf. Tetapi kalau cara menulis, itu berbeda. Maksudnya apa? Ketika disebut dengan cara menulis, dalam hal ini cara menulis alif, berarti tetap hurufnya adalah alif. Nama hurufnya adalah huruf alif. Hanya saja cara menulis alif itu ada 2 cara. Yakni alif yang berada di akhir kata. Ya, alif yang ada di akhir kata, ini ada 2 cara penulisan. Ya, dalam hal ini ketika sebelum ketika alif itu berada di akhir kata dan huruf atau kata tersebut tersusun dari 5 huruf, maka alif ini ditulis dalam bentuk huruf ya, dalam bentuk ya. Tetapi itu tetap huruf alif. Dengan catatan tadi sebelum alif itu hurufnya wawu. Ya. Kalau sebelum alif itu hurufnya ya, seperti pada qadha ya, mataya, ini khata ya, karena sebelumnya sudah huruf ya, maka alifnya ditulis dalam bentuk alif yang lurus, yang tegak. Tidak ditulis dalam bentuk ya. Karena nanti akan bertemu 2 bentuk ya. Sehingga apa? Pada khata ya, qada ya, mataya, pada yang sebelumnya, alif tetap ditulis dalam bentuk lurus, karena sebelumnya adalah huruf ya. Tetapi untuk harawa, di sini sebelum alif adalah huruf wawu, dan alif ini di urutan 5, maka dia ditulis dalam bentuk ya. Tetapi tetap dia adalah huruf alif. Nama hurufnya adalah huruf alif, bukan huruf ya. Ya, jadi ini faedah penulisan. Ya, ini. Berbeda kaidah penulisan dengan kaidah i'lal, itu berbeda. Ya, jadi itu tetap alif harawa, hanya saja ditulis dalam bentuk ya karena letaknya dan juga karena tadi sebelumnya adalah wawu, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, berikutnya al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Jadi pada perubahan hamzah menjadi wawu atau menjadi ya, kemarin disebutkan itu terjadi pada 2 keadaan. Yang keadaan yang pertama tadi dari beberapa kata sama ini tadi. Kemudian yang kedua, al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Antajtami'a hamzatani fi kalimatin wahidin. 2 hamzah itu bertemu dalam 1 kata. Di keadaan yang kedua ketika ada 2 hamzah, 2 huruf hamzah bertemu dalam 1 kata. Maksudnya bertemu di sini berurutan, beriringan, bukan terpisah, tapi berurutan beriringan. Wa dzalika 'ala nahwi tali. Hal ini sesuai dengan cara, dengan penjelasan sebagai berikut. Awalan yang pertama. In kanatil hamzatul ula mutaharrikatan. Jadi, sebagai gambaran dulu ya, 2 hamzah. Ini juga sebelumnya untuk memperingatkan tentang hamzah sendiri, nanti penulisan hamzah itu juga ada beberapa macam bentuk penulisan. Ada hamzah yang ditulis dengan alif, baik yang di atas alif ataupun yang di bawah alif. Ada hamzah yang ditulis dengan wawu, ada hamzah yang ditulis dengan ya, ada hamzah yang ditulis dengan hamzah saja. Ini sekedar cara penulisan hamzah. Dan itu ada pembahasannya, ada pelajaran tentang ini, Kitabatul Hamzah, cara menulis hamzah, itu ada pembahasan tersendiri. Itu dari sisi cara menulis hamzahnya. Adapun dari sisi hurufnya, tetap itu hamzah semuanya. Ya, yang ditulis dengan wawu, ya ini disebut hamzah. Yang ditulis dengan bentuk ya, yaitu hamzah. Bukan wawu dan hamzah, bukan ya dan hamzah, bukan, tetapi itu adalah hamzah. Hanya saja cara menulisnya ditulis dengan adanya wawu, atau adanya ya, atau adanya alif. Ini juga yang perlu diperhatikan, jangan nanti tidak keliru. Ya, ini tentang hamzah. Sehingga dalam pembahasan ini, ya, tadi ya, ada dua hamzah bertemu. Ini juga sekedar memudahkan dua hamzah. Adapun cara menulis nanti sesuaikan dengan katanya atau harokat hamzah tersebut. Yang jelas dua hamzah bertemu. Ya, ini sebagai gambarannya, dua hamzah bertemu. Kemudian apa? Hamzah yang pertama berharokat. Harokat itu bisa dhamma atau fathah atau kasrah. Ya. Wa tsaniyatu sakinatan. Kemudian hamzah yang kedua sukun. Ya. Maka apa? Qalabnaha harfa illatin min jinsi kal qalabnaha harfa illatin min jinsi harakatil hamzatil ula. Maka kita ubah huruf illah. Ya, kita ubah hamzah yang kedua yang sukun tadi menjadi huruf illah. Hamzah yang kedua yang sukun ini diubah menjadi huruf illah dari jenis yang sama dengan harakat hamzah yang pertama. Ya, tadi kan hamzah yang pertama berharakat itu bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Kan ada tiga harakat ya, dhamma, fathah, kasrah. Nah, hamzah yang kedua yang sukun itu nanti kemudian dia diubah dengan huruf illah yang sejenis dengan harakat hamzah yang pertama tadi. Apa? Kalau harakat hamzah pertama dhamma, berarti hamzah yang kedua yang sukun diubah menjadi wawu. Kalau alif, kalau fathah, berarti hamzah yang sukun diubah menjadi alif. Kalau kasrah diubah menjadi ya. Ini kesesuaian dhammah dengan wawu, fathah dengan alif, kasrah dengan ya. Wa dzalika mithlu, sebagai contoh, amana. Ya, pada kata amana, asluha amana. Ya, asalnya adalah amana. Ya, mengikuti wazan af'ala menjadi a'mana, dua hamzah bertemu. Yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Harakatnya fathah yang pertama. Istama'atil hamzat, istama'at hamzatani, dua hamzah bertemu. Al-ula mutaharrikatun, yang pertama berharakat bil fathati dengan fathah. Wa tsaniyatu sakinatun, yang kedua apa? Sukun. Fanaqlubu ats-tsaniyata harfa illatin min jinsil harakatil ula, maka hamzah yang kedua yang sukun kita ganti dengan huruf illah dari jenis yang sesuai dengan harakat yang pertama. Jadi apa? Fathah. Jadi hamzah yang kedua diganti menjadi alif. Sehingga menjadi apa? Wal harakatul ula, adapun harakat yang pertama tadi apa? Fathatun, adalah fathah. Idan jadi naqlubu al-hamzata alifan, sehingga apa? Hamzah yang kedua yang sukun kita ganti menjadi alif karena yang sesuai dengan fathah tadi, sehingga menjadi amana. Ya, dalam penulisan hamzah fathah diikuti alif ditulis dengan satu alif kemudian dengan tanda mad. Amana. Ini faedah penulisan. Kalau yang ini tadi faedah secara syaraf, secara iqlal, hamzah diubah menjadi alif. Seperti itu, mana? Kemudian cara menulis hamzah fathah yang diikuti alif dengan tanda mat seperti itu. Bedakan ya, cara penulisan itu ada tersendiri pembahasannya. Wa hakadza fi, demikian pula pada kata contoh yang lain, U'mina. Ya. U, nah ini dua hamzah, tetapi hamzah yang kedua ditulis dengan bentuk waw, karena sebelumnya dhammah. Ya. U'mina. Dua hamzah bertemu, yang awal berharakat dhammah, yang kedua sukun. Maka yang kedua ini diganti dengan huruf illah yang sesuai dengan dhammah. Apa? Wawu. Dhammah sesuai dengan wawu. Sehingga hamzah yang kedua yang sukun tadi diubah menjadi wawu sehingga menjadi umina. Contoh yang berikutnya, ikmanun. Ya. Ikmanun. Dua hamzah bertemu, yang pertama berharakat kasrah, yang kedua sukun. Ya, ikmanun, dua hamzah bertemu, maka hamzah yang kedua yang sukun dia diubah dengan huruf illah yang sesuai dengan kasrah. Apa huruf illah yang sesuai dengan kasrah? Huruf ya, sehingga menjadi imanun, seperti itu. Ini, ya, ini dua hamzah bertemu dengan keadaan ini yang pertama berharakat, yang kedua sukun, maka yang kedua diubah menjadi huruf illah yang sesuai dengan harakat yang pertama. Baik. Kita tambah sedikit ya. Tanya yang kedua. Wa in kanatil hamzatul ula sakinatan. Adapun jika hamzah yang pertama itu sukun, wa tsaniyatu mutaharikatan dan yang kedua berharokat. Jadi kebalikan dengan ini tadi. Ya, ada dua hamzah. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Misalnya fathah atau mungkin dhamma ataupun kasrah ya. Yang jelas ini berharokat. Wadzalika la yaqa'u fi mawdhi'il fa'i, dan ini tidak terletak pada tempat fa kalimah, ya, tidak terletak di awal kata keadaan semacam ini. Wa innama yakunu fi mawdhi'il 'ain, dan hanyalah ini terjadi pada tempat 'ain kalimah, pada tengah kata, huruf tengah atau 'ain kalimahnya. Keadaan hamzah yang pertama sukun yang kedua berharakat ini hanya terjadi pada ain kalimah, pada ain kalimah sendiri, tidak terjadi pada fa kalimah, tapi hanya pada ain kalimah saja. Wa fi hadhihi al-halati, dan pada keadaan ini nudghimul hamzah al-ula ila tsaniyati, maka kita idghamkan, kita masukkan hamzah yang pertama yang sukun tadi pada hamzah yang kedua yang berharakat. Wa dzalika ka'anna tasuhu min al-fi'li sa'ala, dan itu sebagai contoh seperti engkau membentuk dari fi'il sa'ala. Sebagai contoh dari fi'il sa'ala. Di sini apa? Fa kalimah sin ya, kemudian ain kalimahnya adalah hamzah. Jadi hamzah pada ain kalimah. Sa'ala. Dan dari sa'ala tasuhu sighatan mubalaghatan, sighatan mubalaghatin, menjadi sighah mubalaghah. Ya, sighatan mubalaghatin, engkau membentuk dari fi'il ta'ala menjadi sighah mubalaghah ala wazni fa'alin, mengikuti wazan fa'alin. Ini bentuk sighah mubalaghah, berwazan fa'alin. Fatasirul kalimatu sa'alun, sehingga apa? Dari sa'ala, fi'il sa'ala dibentuk menjadi sighah mubalaghah mengikuti wazan fa'alun, dia akan menjadi ya, sa, ya, mana tulisannya, ya, menjadi apa? Sa'alun. Ini apa yang terjadi di situ? Fastama'at hamzatani, bertemu dua hamzah. Ya, pada sa'alun bertemu dua hamzah. Al-ula sakinatun, yang pertama adalah sukun, wasaniyatu mutaharrikatun, yang kedua berharakat. Ya. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Sehingga fanadghimul ula fisaniyati, sehingga kita idghamkan, kita masukkan yang pertama kepada yang kedua. Ya, diidghamkan, dimasukkan ya, dalam penulisan diganti dengan tasydid sehingga menjadi sa ya, ini dengan tasydid ya untuk idgham, kemudian tadi diikuti alif panjang. Nah, kaidah penulisannya hamzah berharakat diikuti alif, tadi diganti dengan tanda apa? Dengan tanda mad. sehingga menulis ta'alun menjadi seperti itu, ta'alun. Dari sisi dua hamzah diidghamkan, dijadikan satu dengan tanda tasydid, dalam menulis dengan tasydid, kemudian diikuti alif menjadi mat, menjadi tanda panjang ya, ditulis dengan mat seperti itu, ta'alun. Ini terjadi pada ain kalimah. Kemudian di sini ada tambahan faedah, amma wujudul hamzati sakinatan wa thaniyatu mutaharikatan fi mawdhi'il lam, adapun keberadaan hamzah yang sukun, hamzah yang pertama yang sukun dan hamzah yang kedua yang berharakat pada tempat lam kalimah tadi ya, lam kalimah pada huruf akhir, wa kadzalika wujudu hamzataini mutaharikataini, dan demikian pula keberadaan dua hamzah yang berharakat pada satu kata. Ya. Ya. Ini hamzah sukun berharakat pada lam kalimah, atau dua hamzah yang sama-sama berharakat pada satu kata. Berharakat, entah itu dhammah, fathah, ataupun kasrah, yang jelas berharakat dalam satu kata. Apa? Fala yakunu illa fi suwarin mutakhayyalatin. Ini tidak ada kecuali hanya dalam gambaran-gambaran yang atau bentuk-bentuk yang khayalan. Secara real, secara nyata tidak ada. Adanya dalam bentuk yang khayalan, yang apa? Imajiner. Tusawwiruha al-qudama'u, yang digambarkan, yang dikhayalkan, yang dilukiskan oleh para ahli terdahulu. Duna an ya'rifaha al-istimalu lughawiyu, yang itu tidak dikenal dalam penggunaan secara bahasa fil qadimi wal hadithi, pada waktu yang lampau maupun pada waktu masa sekarang ini. Wa innama kanu yahtammuna biha qasadan bitajribi, hanyalah mereka memperhatikan hal ini karena dengan maksud untuk tajrib, untuk melatih, untuk latihan. Wahia la qimata laha fid darjil lughawiyyil waqi'i, dan itu tidak ada nilainya, tidak ada apa harganya, tidak ada nilainya dalam pelajaran bahasa secara nyata, ya, secara real ini. Wa min thamma la nasbutuha fi hadzal tadbiqi, oleh karena itu kita tidak menetapkannya pada pembahasan tadbiq ini, pada penerapan kaidah ini. Karena tidak ada secara kenyataan kata-kata yang semacam ini, ya sudah, tidak perlu dibahas, tidak perlu disampaikan. Kalau hanya khayalan-khayalan, hanya apa angan-angan, ya tidak ada gunanya. Ada manfaat ketika memang ada contoh, ada kata yang semacam itu secara nyata digunakan dalam bahasa baik terdahulu maupun masa sekarang ini. Ini kalau yang di lam kalimah. Jadi sekaligus menegaskan tadi untuk keadaan yang kedua ini tadi hanya terjadi pada ain kalimah, tidak pada fa kalimah dan juga tidak pada lam kalimah. Baik, ini dulu pada yang ditanyakan hari ini. Ya. Itulah ya kaidah-kaidah i'lal ya, sebagaimana disampaikan dibahas, dan tadi terkadang memang harus dipisahkan, dibedakan dengan kaidah imla atau kaidah penulisan, berbeda ya, mana kaidah i'lal dan mana kaidah imla penulisan, ini harus dibedakan, dipisahkan. Baik, ini dulu. Walaupun minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.